satu jiwa di dalam komunitas, loyalitas tanpa batas. Supporter Persija, Jackmania, Korwil garis keras. Terbentuk The Jackmania, Korwil garis keras. Dengan semangat panas dan usaha yang ganas, juga sebuah doa kepada yang kuasa agar diluruskan arah tujuan kita. Jiwa pemberani yang telah kami miliki, kami imbangi pekerti bukan untuk menyakiti. Kini telah berdiri tegak bagai sebuah tombak yang tetap kuat dari jutaan hinaan memahat hingga tak mudah dikoyak dari serangan banyak. Sadari nanti kelak bahwa di atas kami layak untuk bersuara mendukung tim Persija agar jadi juara di Indonesia. Tapi semangat kita buat kuat tempuh. Kini saatnya untuk petik jerih payah atas perjuangan usaha kita yang terkeras. Semua itu kini telah terbayar pantas. Terlihat sudah di mata kita ada di atas. Mari semua gembira, mari semua bahagia, karena hari jadi kita ke-9 telah tiba. Bersenang-senanglah, tertawa gembiralah, kita berpesta pora untuk merayakannya. Selamat ulang tahun Jackmania garis keras. Yeah.